نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal hadirun ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa kita manjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terlebih nikmat berupa Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi seorang muslim. Maka sungguh ini adalah nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar yang harus kita jaga, yang Allah Subhanahu wa taala mewasiatkan dengan menekankan wasiat tersebut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ayyuhal hadirun, ini adalah nikmat yang sangat agung. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa beramal di dalam nikmat yang besar ini dan memberikan istiqamah sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Dan ayyuhal hadirun, di antara upaya untuk kita mendapatkan husnul khatimah itu adalah dengan kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkannya. Kemudian kita senantiasa memohon bimbingan Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu dibimbing di atas ilmu dan amal tersebut sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita bersyukur pula bahwasanya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, masih memberikan kesempatan bagi kita. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kepada kita untuk hadir dalam majelis ini, yang alhamdulillah baru saja kita telah mendengar faedah dari beliau Al-Ustaz Saifullah Hafizallahu taala tentang perkara-perkara yang kita bisa lakukan untuk orang yang meninggal. Dan ini alhamdulillah ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan, kemampuan untuk kita menyelenggarakan jenazah, mensolati mereka, ini adalah nikmat yang sangat agung. Karena kalau sampai kematian itu datang, maka tidak ada yang bisa kita perbuat, tidak ada yang bermanfaat bagi kita kecuali amalan kita, tidak ada yang bisa kita perbuat, tidak ada yang bermanfaat kecuali apa yang telah kita persiapkan untuk menghadapinya, untuk menghadapi kematian tersebut. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, wajib atas kita untuk senantiasa menyadari bahwasanya yang namanya kematian, hidup datangnya adalah sekonyong-konyong. Kematian datangnya adalah dengan tiba-tiba. Tidak seorang pun di antara kita tahu kapan dia akan mati. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mengetahui di mana dia akan mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Luqman ayat yang ke-34, innallaha 'indahu 'ilmus sa'ati wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arhami wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Dalam surat Luqman ayat yang ke-34 ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwasanya sesungguhnya hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang hari kiamat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Demikian pula hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui kapan turunnya hujan. Dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui apa-apa yang ada di dalam rahim. Demikian pula tidak ada satu jiwa pun yang mengetahui apa yang akan diperbuat besok, dan tidak satu jiwa pun mengetahui di mana dia akan mati. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Oleh karena itu dalam kesempatan yang mulia ini, pertama-tama kami menasihatkan kepada diri kami pribadi, dan berikutnya kami nasihatkan kepada hadirin sekalian tentang perkara ini. Karena yang namanya kematian itu datang tiba-tiba, sehingga kita sangat membutuhkan peringatan, kita sangat membutuhkan nasihat berkaitan tentang datangnya kematian tersebut. Jangan justru malah kita lari ketika ada orang yang mengingatkan tentang kematian, kita menolak, kita tidak suka. Ini menunjukkan hati kita sedang dalam keadaan sakit. Ayyuhal hadirun, orang yang sehat hatinya adalah orang yang menyiapkan diri menyambut datangnya kematian. Sedangkan orang yang sakit hatinya adalah orang yang tidak siap kemudian kematian menjemput dia. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu sekali lagi, semoga apa yang kami sampaikan merupakan nasihat pertama-tama untuk diri anda pribadi, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, beberapa hal yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini berkaitan dengan nasihat kematian. Yang pertama adalah ayat-ayat Al-Quran. Karena sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran merupakan kehidupan bagi hati orang-orang yang beriman. Naam, oleh karena itu dalam kesempatan kali ini kami akan membacakan beberapa ayat. Naam, yang di situ terdapat nasihat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita mengingat kematian. Dan sungguh di dalam Al-Quran disebutkan banyak, ada banyak ayat yang menyebutkan tentang kematian. Paling tidak di dalamnya terdapat 160 ayat atau 164 tempat yang menyebutkan tentang kematian tersebut. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Setiap jiwa pasti dia akan merasakan kematian, dan bahwasanya akan disempurnakan bagi kalian ganjaran-ganjaran kalian pada hari kiamat. Allah akan sempurnakan balasan bagi kalian pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, dia adalah orang yang sukses. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Demikian pula ayuhal hadirun, dalam surat Qaf ayat yang ke-19 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakaratul maut itu dengan sebenar-benarnya, dan yang demikian itu adalah yang kalian senantiasa lari darinya. Kebanyakan manusia berusaha lari dari kematian tersebut, tetapi sakaratul maut, kematian tetap pasti akan datang. Demikian pula di dalam surat Al-Waqi'ah ayat yang ke-85 Allah Subhanahu wa taala berfirman, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Falaula idza balagatil hulqum, maka mengapa tidak ketika ruh itu sampai di tenggorokan, mengapa kalian tidak bisa menghalangi kematian itu datang ketika ruh itu sampai di tenggorokan? Wa antum hina idzin tanzurun, dan kalian pada waktu itu kalian melihat, kalian menyaksikan, wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun, dan kami lebih dekat kepadanya dari kalian, akan tetapi kalian tidak melihatnya. Demikian pula di dalam surat Al-Qiyamah ayat yang ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla idza balagatit taraqiya wa qila man raq wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saq bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Sekali-kali tidak, idza balagatit taraqi, yakni apabila nafas itu telah sampai pada kerongkongan atau telah sampai kepada tenggorokan. Wa qila man raq, dan dikatakan man raq, siapa yang bisa menyembuhkan, siapa yang bisa menyelamatkan dia dari kematiannya, mengembalikan nafasnya sehat seperti semula. Wa dhanna annahu al-firaq, dan dia yakin bahwasanya itu adalah perpisahan. Waltaffatis saqu bis-saq, dan bertautlah betis yang satu dengan betis yang lainnya. Ila rabbika yauma idzinil masaq, kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dikembalikan. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala tempat kembali. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman pula di dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-99 sampai dengan ayat yang ke-100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza jaa ahadakumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kalian, dia pun mengatakan, rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikanlah aku, hidupkanlah aku kembali di dunia, la'ali a'malu saliha fi ma tarakt, agar aku bisa beramal saleh pada apa-apa yang telah aku tinggalkan. Kala, sekali-kali tidak, innaha kalimatun huwa qailuha, sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang dia akan mengatakannya. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka terdapat barzakh, terdapat dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Ayyuhal hadirun rahimah rahmakumullah, ayat ini memberikan nasihat kepada kita bahwasanya apabila kematian itu datang, yang ada hanyalah penyesalan. Seorang mengharapkan kembali kehidupannya agar mereka bisa beramal. Ayol hadirun rahimah wa rahmatullah, sehingga semoga ayat-ayat ini bisa mendorong kita untuk kita beramal, untuk kita tidak menyia-nyiakan waktu, dan kita bisa membayangkan, aduhai, apakah yang terjadi seandainya kematian itu datang dalam keadaan kita belum menyiapkan bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula di dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-9 sampai yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-harta kalian dan jangan pula anak-anak kalian melalaikan kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Dan barang siapa yang melakukan yang demikian itu, yakni yang harta dan anak-anaknya melalaikan dia dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang-orang yang merugi. وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَيَاتِ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبًا. Dan berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kalian. Kemudian dia mengatakan, رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبًا. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, mengapa engkau tidak undur bagiku kematianku ini walaupun sejenak. Fa saddaqa wa akum minas salihin, maka aku akan bersedekah dan aku akan menjadi orang-orang yang salih. Wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan sekali-kali Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengundurkan, tidak akan menangguhkan kematian satu jiwa pun apabila telah datang kepadanya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa-apa yang kalian amalkan. Ayat ini juga mengingatkan keadaan seorang yang dia tidak memanfaatkan hartanya untuk bersedekah, akhirnya dia menyesali setelah kematian datang harta yang banyak itu tidak bermanfaat baginya. Yang diharapkan adalah seandainya Allah mengundur walaupun sejenak, dia akan bersedekah dengan harta yang dia miliki. Nah, tetapi kematian menghalangi semua itu. Kematian menghalangi seorang dari melakukan amal kebaikan walaupun sedikit. 6. Demikian pula dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kalian berusaha lari darinya, maka pasti kematian itu tetap akan menjumpai kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui perkara yang gaib dan perkara yang nampak. Kemudian akan diberitahukan kepada kalian seluruh apa yang telah kalian lakukan. Ayolah hadirun rahimahumullah. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lainnya di dalam Al-Quran yang mengingatkan kita dan memberikan nasihat kepada kita untuk senantiasa kita menyiapkan diri menghadapi kematian tersebut. 6. Kemudian hadis-hadis Rasulullah SAW demikian pula banyak. Di antaranya yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syaikh Al-Albani rahimallahu taala, yakni hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akthiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan. Akthiru dzikra hadhi min ladzat. Perbanyaklah oleh kalian untuk mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. 6. Dan ayyuhal hadirun, kalau sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk memperbanyak mengingat kematian, maka sungguh di balik mengingat kematian itu terdapat manfaat yang sangat banyak, terdapat faedah dan keutamaan yang sangat besar bagi seorang hamba. 6. Disebutkan sebagian pensyarah dari kitab Durus Al-Muhimmah Syekh bin Baz rahimallahu taala, qala ulama'una rahimahumullahu taala qawluhu alaihi salatu wasalam, akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut, kalamun mukhtasarun wajizun qad jama'a tadhkirata wablagha fil mau'izah. Berkata para ulama, sabda Nabi SAW, akthiru dzikra hadhi min ladzat al-maut, perbanyaklah kalian menyebutkan, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni kematian. Ini adalah perkataan yang singkat, yang ringkas, tetapi telah mengumpulkan banyak nasihat di dalamnya dan amat mendalam nasihat yang dibawa di dalam kalimat ini. fa inna man dzakara al-mauta haqiqata dzikrihi naghasu 'alaihi ladzatuhu al-hadirah wa manahu min tamanniha fil mustaqbal wa zahadahu fi ma kana minhu yu'ammal. Maka sesungguhnya barang siapa yang mengingat kematian dengan mengingat yang sebenar-benarnya, ya, mengingat kematian, kematian tidak dijadikan sebagai bahan percandaan, tetapi dia ambil nasihat dari apa yang dia ingat berupa kematian tersebut, maka akan menjadi keruhlah kelezatan kehidupan sekarang ini, ya, akan menjadi keruh, yakni gemerlapnya kenikmatan dunia itu akan menjadi keruh, tidak bernilai di hadapannya. Nah, wa manahu min tamanniha fil mustaqbal, dan akan menghalanginya untuk menghayalkan kehidupan dunia tersebut di masa yang akan datang. Nah, dan membuat dia zuhud. Nah, dari perkara-perkara atau dari kelezatan-kelezatan dunia tersebut. Nah, dan ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, di sana ada perkataan salaf, nah, yang memberikan faedah dan menegaskan tentang pelajaran yang ada di dalam hadis ini. Naam. Qala Abu Darda radhiyallahu taala anhu, berkata Abu Darda, semoga Allah meridai beliau, sahabat yang mulia. Beliau mengatakan, "Man aktsara min dzikril mauti qalla hasaduh wa qalla farhuh." Berkata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, "Man aktsara min dzikril mauti qala hasaduh wa qala farhuh." Barang siapa yang memperbanyak mengingat kematian, maka akan sedikit hasadnya, akan sedikit hasadnya, sifat iri, dengki, penyakit-penyakit hati yang lainnya, ini akan sangat berkurang. Demikian pula akan hilang kesenangannya terhadap dunia, akan hilang ambisinya terhadap dunia. Ya, bukan berarti menjadi orang yang tidak berbahagia, bukan, tetapi orang yang tahu diri hidup di dunia ini dia tidak lalai dengan kesenangan dunia. Jadi ketika mendapatkan kesenangan dunia dia senang sampai lupa daratan, ketika kehilangan dunia kemudian dia menjadi orang yang sengsara karena merasa kehilangan dunia tersebut. Tidak, tapi orang yang banyak mengingat kematian maka akan banyak penyakit-penyakit hati yang hilang darinya. Demikian pula dia tidak akan mudah tertipu dengan kehidupan dunia, berlebihan senang ketika mendapatkan dunia, demikian pula susah ketika kehilangan dari sebagian dunia tersebut. Nah, demikian pula berkata sahabat yang lainnya, qala Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, kafa bil mauti wa'izan wa kafa bil yaqini ghinan wa kafa bil ibadati sughlan. Berkata Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhu, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu sebagai nasihat. Dan ini nasihat apa saja ayyuhal hadirun. Seorang ketika terzalimi atau dizalimi oleh orang yang lain, maka ketika dia mengingat kematian, maka akan terasa ringan kezaliman orang lain tersebut. Demikian pula ketika ditimpa dengan penyakit, dengan mengingat kematian akan terasa ringan penyakitnya. Ketika dia kehilangan dari dunianya, ketika dia ditinggalkan orang-orang yang dicintainya, maka kematian ini menjadi nasihat, menjadi nasihat untuk segala kesedihan bagi seorang hamba. Kafabil mauti wa'idhan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Wa kafabil yaqini ghinan, dan cukuplah keyakinan itu sebagai kecukupan bagi seorang hamba. Kalau dia sudah yakin, dia tidak butuh kepada pendapat-pendapat yang lainnya. Kalau dia sudah yakin, sehingga seorang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala mengenal sunnah, sehingga dia tidak merasa perlu membuka internet mencari pemahaman-pemahaman sufi sebenarnya bagaimana, saya ingin tahu. Naam. Kalau dia sudah yakin, maka itu telah mencukupi baginya, menjadikan dia mantap untuk beramal, untuk dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyongsong kematian. Wa kafa bil ibadati sughlan, dan cukuplah ibadah itu sebagai kesibukan. Naam, ini adalah nasihat yang sangat berharga ayyuhal hadirun. Sehingga ketika seorang telah diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah, untuk bisa menyibukkan diri dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Naam, terlebih Apabila dia menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dirinya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. 6. Kemudian disebutkan pula 6. Syakat imra'atun ila Aisyah radhiyallahu taala anha qasawatan fi qalbiha. Faqalat laha akthiri min zikril mauti yaruqu qalbuki. 6. Ada seorang wanita yang dia mengeluhkan kekerasan di dalam hatinya kepada Ummul Mukminin, kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Maka beliau mengatakan, Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan kepada wanita tadi, akthiri min zikril mauti yaruqu qalbuki. Perbanyaklah engkau mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Ya. Perbanyaklah engkau mengingat kematian, niscaya hatimu menjadi lembut. Fa fa'alat, maka perempuan itu pun melakukan. Fa raqqa qalbuha, maka menjadi lembutlah hatinya. 6. Fa ja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu taala anha, maka kemudian dia pun datang kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan mengucapkan terima kasih atas nasihatnya tersebut. Dan ayyuhal hadirun rahimani wa rahmakumullah. 6. Demikianlah. 6. Tidak cuma lelaki, bahkan terkadang lebih sering para wanita, ya. Lebih sering para wanita mereka ditimpa dengan berbagai macam penyakit hati. 6. Dengan kerasnya hati sehingga nasihat yang sangat penting bagi mereka adalah mengingat kematian, ya. Dengan mengingat kematian, bahkan termasuk ketika seorang wanita dia sering diganggu oleh jin, dan ini banyak, ya. Lebih sering, lebih banyak kita dapati seorang wanita itu diganggu oleh jin. Dan 6. Di antara obatnya adalah ini pula, memperbanyak kematian. Karena seorang yang memperbanyak kematian akan lembut hatinya. Kalau hatinya lembut, maka akan mudah masuk bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin mudah masuk cahaya keimanan, cahaya petunjuk ke dalam hatinya. Sehingga kalau cahaya petunjuk itu mendominasi hatinya, maka sungguh syaitan tidak ada tempat baginya. Syaitan tidak akan betah di dalam hatinya. Tetapi ketika dinasihati tentang mengingat kematian, tidak suka. Nah, maka ini menjadi alamat kejelekan, ya. Sehingga tidak ada salahnya suami untuk saling mengingatkan dengan istrinya, kita mengingat kematian. 6. Dan masing-masing menyadari, kalau ada perasaan, kenapa saya takut dikejar-kejar kematian, kenapa saya tidak suka kalau mendengar ada orang menyebutkan tentang kematian, maka adalah kita introspeksi. Segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya, memohon agar diselamatkan dari gangguan syaitan, agar Allah Subhanahu wa taala membersihkan dan melunakkan hati kita, agar hati kita dipenuhi dan diterangi dengan cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula di antara salaf pula berkata Ka'b al-Akhbar rahimallahu taala, man dzakara al-mauta hanat 'alaihi al-masa'ib. Ya. Barang siapa yang mengingat kematian, maka akan terasa ringan musibah-musibah yang dia dapati. Barang siapa yang mengingat kematian akan menjadi ringan, akan terasa ringan musibah-musibah yang dihadapi. Demikian pula qala Al-Hasan Al-Basri rahimallahu taala, wa ma alzama 'abdun qalbahu dzikra al-mauti illa saghrat ad-dunya 'alayhi wa hana 'alayhi jami'u ma fiha. Tidaklah seorang hamba mengharuskan hatinya untuk mengingat kematian kecuali akan menjadi kecil dunia itu baginya dan akan menjadi hina seluruh apa yang ada padanya. 6. Ini nasihat yang sangat berharga. Ma wa ma alzama 'abdun qalbahu dzikral maut illa saghrat ad-dunya 'alayhi. Tidaklah seorang itu mengharuskan hatinya mengingat kematian kecuali akan menjadi kecil dunia ini di matanya, akan menjadi kecil dunia ini di hatinya. Wa hana 'alaihi jami'u ma fiha, dan akan menjadi hina apa-apa atau seluruh apa yang ada di dunia ini. Ya, dari kenikmatan dunia itu adalah remeh. Kenapa? 6. Karena sesuatu yang hakiki, sesuatu yang besar adalah di akhirat kelak. Qala Al-Auza'i rahimallahu taala, demikian pula berkata Al-Auza'i rahimallahu taala, ma ma aktsara 'abdun dzikral mauti illa kafahu al-yasiru. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian kecuali yang sedikit itu akan mencukupinya. Ya. Ma aktsara 'abdun dzikral mauti illa kaffahul yasir. Tidaklah seorang hamba memperbanyak mengingat kematian melainkan yang sedikit itu akan bisa mencukupinya. 6. Wa qala Ad-Daqqaq rahimallahu taala, demikian pula Ad-Daqqaq rahimallahu taala beliau mengatakan, man aktsara dzikral mauti ukrima bi thalathin, ta'jilit taubati wa qana'atil qalbi wa nasyatil ibadati. Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersegera bertaubat. Ini adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Barang siapa memperbanyak mengingat kematian, dia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Yang pertama adalah ta'jilu taubah. Dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dia bersegera untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wa qana'atil qalb, yakni qana'ah hatinya. Allah akan muliakan dia dengan menjadikan hatinya qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Wa nasyatil ibadah. Dan yang ketiga, Allah muliakan dia dengan semangat dia di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. 6. Beliau juga mengingatkan, barang siapa yang tidak suka mengingat kematian, maka dia akan dihinakan dengan tiga perkara, yakni dia akan menunda-nunda taubat. Demikian pula hatinya tidak ada qanaah, bahkan dia rakus terhadap dunia. Dan yang ketiga, dia akan malas di dalam beribadah. 6. Ayyul hadirun rahimakumullah. Ini hadis Rasulullah SAW yang ringkas tetapi mengandung nasihat yang sangat mendalam lagi luas. Akthiru dzikra hadimil ladzat, perbanyaklah kalian mengingat penghancur kelezatan, yakni mengingat kematian. Kemudian berikutnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Muslim, Abu Dawud dan Nasa'i serta Ibnu Majah. 6. Dan tadi telah disampaikan oleh Al-Ustaz Saifullah Fidhallahu Ta'ala, tidak mengapa kita sebutkan, yakni hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, yang dalamnya Rasulullah SAW, nah, beliau menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW menziarahi kubur ibunya. Nah, Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan, zara Nabiyyu SAW qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Rasulullah SAW menziarahi kubur ibunya, kemudian beliau pun menangis dan menyebabkan menangis para sahabat yang ada di sekitar beliau. Faqala, maka Rasulullah SAW beliau bersabda, istazantu rabbi an astaghfira laha falam ya'zanli. Aku memohon izin kepada Rabbku, aku memohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk aku memohonkan ampun kepadanya, atau untuk aku memohonkan ampun baginya, yakni bagi ibuku, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan bagiku. Wasta'zantuhu fi an azura qabraha fa'zinali. Dan aku pun memohon izin kepadanya untuk aku bisa menziarahi kuburnya, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengizinkan bagiku. Fazuru al-qubura fa innaha tudzakkirukumul mauta. Maka berziarahlah kubur. Dalam kalian berziarah kubur, maka sesungguhnya berziarah kubur itu akan mengingatkan kepada kematian. Ayyul hadirun rahimakumullah. 6. Ya, hal ini juga memberikan faedah kepada kita bahwasanya hadis yang sahih memberikan faedah keyakinan kepada kita, sehingga terkadang kalau kita tidak memiliki keyakinan, kita akan mudah termakan dengan syubhat. 6. Hadisnya jelas, sebagaimana dalam hadis yang lainnya Rasulullah menyebutkan tentang bapak beliau, 6, di dalam neraka. Demikian pula dalam hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan Rasulullah memohonkan ampun untuk ibunya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan. Tetapi Rasulullah meminta untuk berziarah kubur, kemudian diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini cukuplah bagi kita. Kita cukup dengan kita membenarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak perlu kita berbantah-bantahan. 6. Tidak perlu kita berbantah-bantahan dengan perkara-perkara kita tidak mengetahui. Cukup apa yang kita ketahui dari ayat Al-Qur'an, dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai kebenaran dan kita yakini. Wa kafa bil yaqini ghinan, dan cukuplah keyakinan itu sebagai kekayaan bagi hati kita. Walaupun kita tidak pandai berbicara, walaupun kita tidak bisa berdebat dengan orang, tetapi cukuplah hadis ini sebagai modal bagi kita. Walaupun di luar sana orang pandai berbicara, pandai mengolah kata, bahwasanya demikian dan demikian, demikian, demikian, maka cukuplah keyakinan itu adalah modal bagi kita. Ayolah hadirun rahimah dan rahimahumullah. Demikianlah. 6. Demikian pula an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazurruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkiru al akhirata. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, dulu aku pernah melarang kalian dari berziarah kubur, maka sekarang ziarahlah kalian. Maka ziarahilah kubur oleh kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu bisa menjadikan kalian zuhud terhadap dunia dan bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. 6. Ayol hadirun rahimahumullah. Demikian pula di sana ada hadis-hadis yang lainnya. Rawa al-Bukhari an Mujahid bin Habr bin Jabr an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala akhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala kun fid dunya kaannaka gharib aw aabiru sabilin. Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala beliau meriwayatkan dari Mujahid bin Jabr dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Naam. Abdullah bin Umar beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundakku kemudian beliau bersabda, kun fid dunya kaannaka gharib aw aabiru sabil. Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang yang asing. Rasulullah menasihati Ibnu Umar masih anak-anak, ya. Masih belia. Tetapi nasihat Rasulullah apa? Nasihat Rasulullah, kun fid dunya kaannaka gharib aw aabiru sabil. Jadilah di dunia ini seolah-olah kamu itu adalah orang asing. Ya. Atau orang yang sedang melakukan perjalanan, orang yang cuma numpang lewat. Di dunia ini, seolah-olah bukan negerimu, tetapi negeri yang asing. Bagaimana keadaan orang yang tinggal di negeri yang asing? Yang ingin segera kembali, mempersiapkan diri untuk melakukan safar kembali ke negerinya. Demikian pula orang yang cuma lewat. Ya. Orang yang cuma lewat di sebuah negeri, tidak ada niat pengen tinggal di situ. Hatinya kembali, hatinya bersandar kepada atau bergantung kepada kampung halamannya. Demikian pula kita. 6. Negeri kita yang hakikatnya, negeri kita yang sesungguhnya adalah akhirat, ayolah hadirun. Sehingga nasihat ini sangat berharga bagi kita. Adalah kita hidup di dunia seolah-olah kita ini adalah orang asing atau orang yang cuma numpang lewat saja. Dan perhatikan ayolah hadirun, nasihat yang sangat berharga ini. 6. Rasulullah SAW berikan kepada Ibnu Umar yang beliau masih belia. Bagaimana dengan orang yang sudah lanjut usia? 6. Hendaklah mereka mengambil pelajaran dari nasihat yang sangat berharga ini. 6. Wakan Ibnu Umar yaqul, dan Ibnu Umar ketika beliau menyampaikan nasihat ini, beliau memberikan penjelasan, idza amsayta fala tantadhirus sabah. Apabila engkau berada di sore hari, janganlah engkau menunggu pagi hari. Ya. Janganlah engkau mengangankan atau memastikan bahwasanya besok kamu masih hidup. 6. Jika engkau berada di sore hari, jangan engkau mengangankan engkau masih akan hidup di pagi hari. Wa idza asbahta fala tantadhirul masa. Dan apabila engkau berada di pagi hari, janganlah kamu menunggu sore hari, yakni segera. Apabila engkau bisa melakukan amal soleh, laksanakan, jangan tunggu di sore hari. 6. Khudh min sihhatika limaradika. Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Manfaatkan kesehatanmu, amalkan amalan-amal kebaikan tersebut ketika engkau masih sehat, sehingga itu akan bermanfaat ketika sakitmu. Sehingga ketika sakit tidak menyesal, aduh, kenapa kemarin ketika saya masih sehat saya tidak beramal, saya tidak melakukan ini, saya tidak berbuat itu. 6. Penyesalan ketika sakitnya. 6. Wa min hayatika limautika. Demikian pula manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Manfaatkan kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Ayolah hadirun rahimani wa rahmakumullah. Ini juga merupakan nasihat yang sangat berharga. 6. Berikutnya hadis yang lainnya. Rawa al-Hakim an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'idhuhu, ightanim khamsan qabla khamsin. Al-Hakim rahimallahu taala boleh meriwayatkan sebuah hadis dari Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini adalah hadis yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala di dalam Sahihul Jami'. Naam. Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li rajulin wa huwa ya'dhu. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang laki-laki yang Rasulullah sedang menasihatinya. Ya. Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat, ya, dalam rangka menasihati sahabat tersebut, Rasulullah mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Ya. "Ightanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Syababaka qabla haramik. Yang pertama adalah masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan ini nasihat yang sangat berharga. Jangan sampai ada di antara pemuda-pemuda kita yang mereka memiliki pemikiran mumpung masih muda, ya, mumpung masih muda, manfaatkan untuk foya-foya. Manfaatkan kesempatan pacaran, kebut-kebutan dan lain-lain. Nanti kalau sudah tua taubat. Iya kalau sampai tua. Naam. Tapi nasihat Rasul SAW, manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Dan ini adalah nasihat yang berharga untuk para pemuda. Naam. Nasihat dari orang yang sudah beruban, manfaatkan masa mudamu karena sungguh masa itu tidak akan mungkin kembali walaupun sekejap. Yang ada adalah penyesalan. Ketika sudah usia 40-50, ketika belajar sudah mulai sulit, menghafal sudah mulai susah. Kenapa dulu ketika saya muda tidak memanfaatkan untuk belajar, untuk menghafal hadis-hadis, menghafal ayat-ayat Rasulullah SAW? Naam. Kenapa ketika muda saya habiskan waktu saya untuk foya-foya, untuk habiskan untuk bersenang-senang, tidak dimanfaatkan untuk mengambil kebaikan? Naam. Jadi manfaatkan masa muda ini untuk mengambil manfaat, baik manfaat yang sifatnya ukhrawi maupun duniawi. Belajar baik perkara dunia maupun perkara yang akhirat. Nah, adapun perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik tidak bermanfaat untuk ukuran untuk urusan dunia dan tidak bermanfaat untuk urusan akhirat, maka tinggalkanlah. Sehingga wahai para pemuda, ketika engkau mendapati bahwasanya suatu perkara itu adalah bermanfaat, ikhris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wa la ta'jaz. Maka ingatlah sabda Rasul ini, bersemangatlah terhadap apa yang bermanfaat bagimu. Ya, dan Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan perkara yang bermanfaat itu ada dua, yakni bermanfaat bagi dunia kita dan bermanfaat bagi akhirat kita. Wasta'in billah, dan memohonlah pertolongan kepada Allah. Jangan pede menganggap dirimu kuat tanpa pertolongan Allah, tapi hendaklah memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala ta'jaz, dan jangan sekali-kali merasa lemah. Kalau mencoba gagal, jangan merasa lemah. Mohon pertolongan kepada Allah, coba laksanakan. Naam, dari manfaat apa perkara-perkara yang mendatangkan manfaat baik urusan akhirat maupun dunia kita. Naam. Ini yang pertama. Manfaatkan masa mudamu sebelum masa tuamu. Naam. Sehingga ayol hadirun, dan terkhusus bagi para pemuda, dan terkhusus juga yang mereka belajar di pondok-pondok pesantren, jangan kemudian terbetik di dalam hati bahwasanya saya di penjara, sudah jauh dari orang tua, tiap hari cuma disuruh untuk menghafal Al-Quran, tidak boleh nonton film, tidak boleh dengar-dengar musik, tidak boleh naam mejeng di jalan dan lain-lain. Jangan terbetik pikiran ini, karena pikiran ini akan mendatangkan penyesalan di akhir nanti. Ayol hadirun, wahai para pemuda, wahai anak-anakku, wahai adik-adikku yang belajar di pesantren, bersabarlah, karena ini nasihat Rasulullah. Rasulullah menasihati Ibnu Umar yang masih belia, yakni kun fid dunya ka'annaka gharib, jadilah di dunia ini seperti orang asing. Jadi jangan merasa risih ketika orang melihat ini anak muda kok, nah, kok sudah soleh. Alhamdulillah, ini sebuah kebaikan. Jangan kemudian berkecil hati, oh ini anak muda kok tidak keren, tidak usah susah. Ya. Jangan keren ada orang, jangan kemudian susah kalau ada orang yang mengatakan ini anak muda kok tidak keren. Ya, tidak masalah. Yang penting selamat. Ya. Yang penting berbahagia. Yang penting kita bermanfaat bagi orang tua kita, keluarga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bahkan lebih besar dari itu bagi bangsa dan negara kita. Naam, ini yang pertama. Manfaatkan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Wasihatika qabla saqamik, dan manfaatkan masa sehatmu sebelum datang sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik, dan kecukupanmu sebelum datang kefakiranmu. Manfaatkan kekayaanmu, manfaatkan hartamu sebelum datang kemiskinanmu. Karena tidak ada yang menjamin bahwasanya orang yang kaya dia akan kaya terus. Tidak ada yang menjamin orang yang sehat dia akan sehat terus. Enam, tetapi yang namanya kenikmatan dunia ini berputar. Suatu saat seorang berada di atas puncak kenikmatan, pada saat yang lainnya dia akan pada titik di bawah. Enam, dia akan kehilangan dari kenikmatan-kenikmatan tersebut. Baca sejarah manusia. Enam, siapapun yang mereka di puncak kenikmatan-kenikmatan dunia, dia akan jatuh, akan kehilangan, dunia akan meninggalkannya. Demikianlah kehidupan manusia. Enam, sehingga hendaklah memanfaatkan waghinaka qabla faqrik, manfaatkanlah kekayaanmu sebelum datang fakirmu. Apabila Allah memberikan harap, bantu orang lain, bersedekahlah di jalannya. Wafaraghaka qabla sughrik, dan manfaatkan waktu luangmu sebelum datang kesempitanmu. Dan masing-masing merasakan, masing-masing pernah mendapatkan waktu luang dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan merasakan betapa berharganya waktu luang tersebut ketika datang kesempitannya, ketika datang kesibukannya. Aduh, ya, seandainya saya bisa melakukan ini dan itu pada waktu luangnya. Nam, tetapi nam, waktu luang itu tidak kembali ketika dia sudah disibukkan dengan kesibukan yang demikian. Sehingga ini juga nasihat yang sangat berharga. Seorang yang beriman dan seorang yang taat kepada Rasul, mereka akan memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya. Dia akan memanage, mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita, memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa mengatur waktu kita, menjadikan hari-hari kita, bahkan jam-jam, menit-menit kita, bahkan detik-detik kita menjadi barokah bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Wa hayatika qabla mautik, dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Karena sekali lagi, kematian apabila datang, seorang tidak mungkin melakukan satu amal kebaikan pun walaupun seberat biji dzarrah, maka dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Naam. Dan banyak hadis-hadis yang lainnya yang berikan nasihat tentang naam, mengingat kematian tersebut, dan semuanya adalah obat serta petunjuk bagi kita, kita semua. Naam. Kemudian berikutnya, ayyuhal hadirun, perkara yang perlu kita ketahui adalah, atau yang perlu kita persiapkan, adalah persiapan menghadapi kematian itu. Naam, yang bagi lil muslim an yakuna musta'idan lil mauti, hendaknya setiap muslim dia bersiap siaga, siap untuk menjemput kematian, untuk menghadapi kematian. Fi ayyi lahdhatin fi lailin aw naharin, pada kapan saja, baik siang maupun malam. Naam, naiman aw mustayqizan, baik dalam keadaan tidur maupun dalam keadaan sadar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Naam, sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana kepada naam kita, ya, berupa gempa bumi, sungguh orang-orang yang beriman mereka akan mengambil pelajaran, ya. Orang yang memperhatikan bahwasanya gempa bumi, pertama, tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadi, ya. Dan seorang tidak tahu kapan atau di mana itu akan terjadi, apakah dia sedang di dalam rumah, ataukah dia sedang tidur, ataukah dia sedang mandi, ataukah dia sedang makan, atau sedang apa saja, dia tidak mengetahui. Dan sangat mungkin ketika terjadi gempa, Allah goncang dengan goncangan yang dahsyat, Allah runtuhkan bangunan itu menimpanya. Naam. Apa yang tidak mungkin, seandainya kita berada di tempat ini, kemudian tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala goncangan, wal iyadu billah, kita berlindung kepada Allah, yang itu mengantarkan kepada kematian kita. Maka sungguh gempa bumi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada atau timpakan kepada kita, naam, masyarakat Ambon secara khusus dan sekitarnya, ini terdapat pelajaran agar kita mempersiapkan diri menyongsong kematian. Naam. Kita tidak tahu kita sedang sholat, ya alhamdulillah kalau kita meninggal dunia dalam keadaan sedang sholat. Naam. Tetapi yang menjadi pelajaran adalah kita tidak akan tahu kapan kematian itu datang. Sedang apa kita? Naam. Sehingga kita naam, hendaklah senantiasa mempersiapkan diri untuk menyongsong kematian tersebut. Dan persiapan yang paling utama dan yang pertama adalah al-imanu bi kalimati tauhid wal amali bi muqtadhaha. Persiapan yang paling pertama dan yang paling utama adalah beriman dengan kalimat tauhid, beriman dengan kalimat la ilaha illallah. Naam. Dan termasuk di dalamnya adalah kalimat Muhammadur Rasulullah. Karena seorang yang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabbnya, sebagai satu-satunya yang berhak diibadahi, maka dia akan beriman dengan seluruh apa yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menerima perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, akan tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, akan beriman dengan Rasulnya. Naam, ini yang pertama. Seorang harus beriman dengan kalimat tauhid. Naam. Dan iman, wal imanu la yakunu illa bil ilm. Atau dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, la yakunu al imanu bidunil ilm. Iman itu tidak akan terwujud kecuali dibangun di atas ilmu. Fa innahu far'un minhu wa yatimu ila bihi. Karena sesungguhnya iman itu merupakan cabang dari ilmu, dan iman itu tidak akan sempurna kecuali dengan ilmu. Naam. Sehingga wajib kita belajar, ya. Dan pelajaran yang paling penting adalah kita mengetahui makna la ilaha illallah, ya. Kita mengetahui makna la ilaha illallah. Apa makna la ilaha illallah? Naam. Dijelaskan oleh para ulama. Naam. Makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, ya. Dan makna la ilaha illallah tidak sekedar la khaliqa illallah. Tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga kalau ada di kalangan kaum muslimin kita tanya, apa makna la ilaha illallah? Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka kita kejar, apa yang kamu maksud dengan Tuhan? Kalau yang dia maksud dengan Tuhan itu cuma pencipta, maka tidak mencukupi yang demikian ini. Karena kalau keyakinan tidak ada pencipta selain Allah, orang-orang musyrikin mereka juga mengakui hal itu. Walin sa'altahu man khalaqas samawati wal ard, la yaquluna Allah. Kalau engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan mengatakan Allah. Naam. Harus kita ajarkan kepada mereka bahwasanya makna la ilaha illallah adalah la ma'budu bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala, ya. Kenapa Allah satu-satunya yang berhak diibadai? Karena Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Allah yang telah menciptakan kita, sehingga hanya Allah saja yang berhak untuk diibadahi. Naam, ini demikian pula syarat-syarat la ilaha illallah perlu kita ketahui. Naam, demikian pula konsekuensi dari la ilaha illallah juga harus kita pelajari untuk kemudian kita realisasikan di dalam kehidupan kita. Ini yang pertama. Naam, ya. Jadi jangan kemudian merasa bosan belajar tauhid terus, ya. Belajar la ilaha illallah terus. Naam. Jangan sampai demikian. Kemudian berikutnya, persiapan untuk menjelang kematian adalah al-muhafadhu ala salawatil khams mal jama'ati wa ma yatba'uha min ar-rawatib wan nawafil wa qiyamil laili wal muhafadhati ala al-bitri wa ala sunan 'amatan. Yang kedua adalah menjaga salat yang lima waktu di dalam jamaah, terkhusus para laki-laki. Naam, menjaga salat lima waktu tersebut di dalam salat berjamaah. Naam. Wa ma yatba'uha min ar-rawatib, dan apa-apa yang mengiringnya dari salat-salat sunnah, ya, salat-salat rawatib, ya, salat yang mengiringi salat fardu, dan nawafil, dan salat-salat sunnah yang lainnya selain salat sunnah rawatib. Wa qiyamil lail, demikian pula salat malam, ya, salat witir. Naam. Wa la sunani 'amatan, demikian pula untuk memperhatikan sunnah-sunnah yang lainnya secara umum. Kemudian faedah berikutnya, kemudian persiapan berikutnya, naam, tilawatu kitabillahi wa tadabburihi wal amali bihi, yakni membaca kitabullah dan merenungkan makna-maknanya serta mengamalkannya, ya. Persiapan yang ketiga adalah membaca kitab Allah dan merenungkannya, sehingga apabila ada kesempatan untuk kita membaca artinya, kita baca artinya. Kalau kita belum mengetahui makna dari ayat-ayat tersebut, kita baca artinya. Naam. Sehingga janganlah menjadi prioritas kita adalah mengejar selesai tetapi tanpa memahami dari makna-maknanya. Tetapi hendaklah kita baca maknanya. Naam. Dan kita naam berusaha untuk mengamalkan di dalam kehidupan kita. Naam. Wal muhafadzati ala tilawatihi ana al-laili wa atrafin nahar. Dan jaga bacaan tersebut siang maupun malam. Wa qabla salawatil maktubah, dan sebelum salat-salat yang lima waktu. Naam. Dan ini naam merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan khusus kepada beberapa orang, ya. Kepada beberapa orang yang mereka naam diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Qur'an sebelum salat lima waktu. Ini kenikmatan yang sangat agung. Naam. Wan yukhtimaha al aqali marrah aw marratain fi syahr. Dan ini merupakan naam bimbingan dari para ulama, yakni hendaklah seorang itu bisa menghatamkan Al-Quran itu paling tidak sekali atau dua kali dalam satu bulan. Naam. Ya, kita berusaha semampu kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada kita. Demikian pula persiapan yang keempat atau persiapan yang berikutnya adalah qiraatu sunnati al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ittiba'u ma amara bihi wa ijtinabu ma naha anhu. Yang keempat adalah membaca sunnah-sunnah Nabi al-Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Naam, ya. Mengikuti atau melaksanakan perintah-perintah beliau dan menjauhi larangan-larangan beliau. Naam. Jadi di samping kita membaca Al-Qur'an, maka kita juga berusaha untuk membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga apabila kita mendapati perintah di dalamnya kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita dan apabila kita mendapati padanya larangan kita tinggalkan. Naam. Kemudian berikutnya persiapan yang harus kita upayakan untuk menjemput kematian tersebut adalah mujalasatus salihina waqtibasul fa'idati min majalisihim fi islahi dinihi wa dunyahu min khilali mudzakarati kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Persiapan yang kelima adalah kita bergaul atau berteman dengan orang-orang yang salih, ya. Duduk-duduk dengan orang-orang yang soleh dan kita berusaha mengambil faedah dari majlis mereka, ya, dalam rangka memperbaiki agama dan dunia kita. Di sela-sela pelajaran atau pengajaran kitab Allah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini juga merupakan persiapan yang sangat penting. Karena kalau kita lebih suka duduk-duduk dengan ahli maksiat, jangan sampai kematian kita datang wal iyad billah ketika kita datang dalam keadaan seperti itu. Kematian datang dalam keadaan kita tidak mengingkari kemaksiatan, menganggap kemaksiatan itu biasa, atau bahkan kita sedang bermaksiat bersama ahlul maksiat tersebut waliyadubillah. Tetapi kalau kita duduk-duduk, kita senang bermajlis dengan orang-orang yang soleh, maka insyaallah ta'ala kita berada dalam kebaikan. Kalau kita terjatuh pada kesalahan, terjatuh pada dosa, akan diingatkan, walhamdulillah segera kembali. Kalau kita tidak semangat, akan didorong untuk bersemangat. Kalau kita tidak tahu, kita akan diajari. Kalau kita sedang tidak semangat, akan disemangati dan seterusnya. Demikian pula ayyuhal hadirun, di antara perkara yang harus kita persiapkan untuk menyongsong kematian adalah at-taubah, yakni bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yajibu ala kulli muslimin at-taubah min kulli dzambin. Wajib atas setiap muslim untuk mereka bertobat dari setiap dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayukaffira ankum sayyiatikum. Semoga Rabb kalian, semoga Tuhan kalian menghapuskan dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan semoga Tuhan kalian memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam surat At-Tahrim Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, qala al-ulama at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, telah berkata para ulama bahwasanya taubat itu adalah wajib dari setiap dosa. Fa in kanatil ma'siyatu bainal 'abdi wa bainallahi wa la tata'allaqu bihaqqil adamiyyin falaha thalathatu syurutin. Maka apabila kemaksiatan itu adalah antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala dan tidak berkaitan dengan hak hamba, tidak berkaitan dengan Bani Adam, maka padanya terdapat tiga syarat, ya. Taubat tersebut memiliki tiga syarat. Ahaduha an yaqli'a anil ma'siyah. Yang pertama, hendaknya dia berlepas diri dari kemaksiatan tersebut, ya. Dia meninggalkan perbuatan maksiat tersebut, ya, sehingga seorang itu belumlah dikatakan bertaubat. Walaupun lisannya saya tobat, tetapi perbuatannya masih melakukan, maka ini belum bertaubat. Bahkan ini syarat yang pertama, dia meninggalkan perbuatan tersebut. Orang yang biasa berzina, kalau dia menyatakan bertobat, harus dia meninggalkan perzinahan. Orang yang suka minum khamar, kalau dia bertobat dari khamar, harus dia meninggalkan khamar tersebut. Orang yang bertobat dari lahwal hadis, dari perkataan yang sia-sia, maka dia harus meninggalkan nyanyian-nyanyian, lagu-lagu, joget-joget dan lainnya. Nah, dia harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Ini adalah syarat yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua adalah an yandama ala fi'liha. Nah, yakni dia menyesali perbuatan tersebut. Jadi yang pertama, syaratnya dia meninggalkan perbuatan tersebut dengan perbuatannya. Yang kedua, dia meninggalkan dengan hatinya. Dia menyesali perbuatan tersebut. Nah, dia menyesali perbuatan tersebut. Bukan malah mengenang dan mengingat-ingat kesenangannya, mengingat-ingat enaknya kemaksiatan tersebut. Wal iyadu billah. Dan syarat yang ketiga adalah an ya'zama alla ya'uda ilaiha abadan, dan bertekad nam untuk tidak mengulanginya selama-lamanya. Ya, syarat yang ketiga, dia bertekad tidak akan kembali kepada kemaksiatan tersebut selama-lamanya. Nam, ini adalah tiga syarat agar taubat seorang hamba itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni pada kemaksiatan-kemaksiatan yang tidak berkaitan dengan makhluk yang lainnya, dengan hamba yang lainnya. Fa in faqada ahadu thalathati lam tasihha taubatuh. Maka apabila hilang satu saja, salah satu saja dari ketiga syarat ini, maka tidak sah taubatnya, ya. Maka tidaklah benar taubatnya tersebut. Taubatnya tidak menjadi taubatan nasuha. 6. Wa in kanatil ma'siyatu tata'allaqu bi adamiyyin fa syurutuha arba'atun hadhihi thalathatu wan yabra'a min haqqi sahibiha. 6. Dan apabila kemaksiatan itu berkaitan dengan Bani Adam, berkaitan dengan orang lain, maka syaratnya adalah 4, yakni 3 syarat yang disebutkan tadi ini ditambah 1 syarat yang keempat, yakni an yabra'a min haqqi sahibiha, yakni dia berlepas diri dari hak saudaranya. Ya, kalau itu berupa harta, dia kembalikan atau minta diikhlaskan, atau kalau berupa gunjingan atau berupa menjatuhkan kehormatannya, dia meminta maafnya dan seterusnya. 6, dia berlepas diri. 6, dari kejahatan dia terhadap orang tersebut dengan meminta keikhlasannya atau meminta maafnya dan seterusnya. 6, ini adalah diantara persiapan-persiapan yang harus diwujudkan atau diupayakan oleh seorang hamba, yakni dia memperbaiki keimanannya. 6, memperbaiki keyakinannya berkaitan dengan kalimat tauhid. Dia pelajari, dia realisasikan dengan kehidupannya. Demikian pula dia menjaga sholat yang 5 waktu dan amalan-amalan yang lainnya, ketaatan yang lainnya. Kemudian membaca Al-Quran, membaca sunnah-sunnah Rasulullah SAW, kemudian bergaul dengan orang-orang yang soleh. Dan dia senantiasa bertobat kepada Allah SWT pada setiap kesempatannya dari semua dosa-dosanya. 6. Kemudian berikutnya, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang perlu kita ketahui pula bahwasanya al-maut atau bahwasanya kematian itu memiliki alamat-alamat, ya. Alamat-alamat yang menunjukkan bahwasanya ini adalah kematian yang baik dan ini adalah kematian yang jelek. 6. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, bahwasanya wajib atas orang yang muhtadhar, yakni orang yang merasakan bahwasanya kematian itu telah menjelangnya, atau selain dari mereka, dari orang-orang yang sehat, 6, hendaklah dia memperhatikan wasiat, yakni berdasarkan sabda Nabi SAW, mahaqqu imri'in muslimin yabitu lailataini walau syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatu maktubatun inda ra'sih. 6. Yang pertama, wajib atas setiap orang yang mereka yakin kematian akan datang kepadanya, baik dia dalam keadaan sakit ataupun masih sehat, hendaklah dia memperhatikan wasiat, karena Rasulullah SAW bersabda, yang artinya ma haqqim ri'in muslimin yabitu laylataini walahu syai'un yuridu an yusiya fihi illa wa wasiyatuhu maktubatun inda ra'sih. 6. Tidak benar bagi seorang muslim dia bermalam 2 malam dalam keadaan dia memiliki sesuatu yang hendak dia wasiatkan, kecuali wasiatnya itu tertulis di sisi kepalanya. 6. Ya, tidak sepantasnya seorang muslim dia bermalam 6, yakni sudah lewat 2 malam tetapi dia belum menulis 6 apa yang hendak dia wasiatkan. Ya, kalau dia memiliki apa-apa yang mau diwasiatkan adalah dia atau adalah wasiat tersebut tertulis di sisi kepalanya. Naam. Kemudian berikutnya an yajma bainal khaufi war raja'i wa yakhafu iqaballahi 'ala man iqtarafahu fi hadzal dari wa yarju rahmata rabbih wa maghfiratahu wa ma 'indah. Yang kedua, hendaklah nam senantiasa seorang hamba itu mengumpulkan antara al-khauf war raja, ya, mengumpulkan perasaan khawatir dan perasaan harap, ya. Hendaklah setiap hamba mengumpulkan dua perasaan ini, al-khauf war raja. Fa yakhafu yaqaballahi 'ala maqtarafahu fi hadzal dar, yakni dia takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah dia perbuat di dunia ini. Naam. Apabila dia memperhatikan apa-apa yang dia lakukan, dia takut, ya. Tumbuh rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yarju rahmata rabbih wa maghfiratahu wa ma 'indah, dan dia mengharapkan rahmat Tuhannya, dia mengharapkan rahmat Rabb-nya, dan mengharapkan ampunannya, dan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini adalah seorang hamba. Naam. Dia berusaha mengumpulkan dua sikap ini di dalam hatinya. Yakni al-khauf wa raja. Dia khauf, khawatir terhadap azab Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa-apa yang telah dilakukan selama di dunia, dan sekaligus dia nam mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ampunannya dan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Li hadits Anas, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Anas radhiyallahu taala anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala ala syabin wa huwa fil mauti faqala kaifa tajiduka. Naam. Hadis Anas radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menemui seorang pemuda yang mana pemuda itu sedang diambang kematian, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk menemui seorang pemuda yang dia sedang diambang kematian. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bertanya kepada pemuda tersebut, "Kaifa tajiduka?" Bagaimana engkau dapati dirimu? Ya. Bagaimana engkau dapati dirimu? Qala wallahi ya Rasulullah, inni arjullaha wa inni akhafu dhunubi. Maka pemuda itu mengatakan, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan aku sangat khawatir atas dosa-dosaku. Ya, Rasulullah bertanya kepada pemuda tadi, yakni bagaimana perasaan dirimu saat ini? Ya. Apa yang kau dapati pada dirimu? Ya. Maka dia mengatakan, wallahi ya Rasulullah, ini arjullaha wahai Rasulullah, demi Allah sesungguhnya aku sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala, wa inni akhafu dzunubi, dan sesungguhnya aku sangat khawatir atas dosa-dosaku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu ma yarju wa ammanahu ma yakhafu. Naam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin, ya, fi mithli hadzal mautin, tidaklah keduanya berkumpul dalam hati seorang hamba pada keadaan seperti ini, ya. Tidaklah kedua perasaan ini berkumpul dalam hati seorang hamba ketika dia menghadapi kematiannya, illa a'tahu Allahu ma yarju, kecuali Allah akan memberikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan wa ammanahu mimma yakhafu, dan Allah akan amankan dia dari apa yang dia khawatirkan, ya. Pemuda ini mendapati dirinya dia mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dia khawatir, nam dia takut akan dosa-dosanya. Maka apabila kedua perasaan ini berkumpul pada seorang hamba ketika menjelang kematiannya, maka adalah merupakan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan apa yang diharapkan, Allah akan menurunkan rahmatnya, Allah akan menyayanginya, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga, dan Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari apa yang dia khawatirkan. Dia mengkhawatirkan atas azab terhadap dosa-dosanya, maka Allah akan melindunginya dari azab yang dia khawatirkan tersebut. Naam. Kemudian berikutnya ayyuhal hadirun, wajibnya seorang hamba untuk berhusnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika sakit, ya. Berikutnya, naam, ini juga masih, ya, merupakan persiapan yang harus ada pada seorang hamba, dan terkhusus ketika seorang itu sakit, maka adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ketika seorang sakit, hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yang bagi lil muslimi idza marida wa asrafa an yuhsina dhanna billahi taala min annahu subhanahu sawfa yarhamuhu wa yaghfiru lahu wa annahu wasi'ul maghfirah wa rahmatuhu wasi'at kulli syai'in liqali sallallahu alaihi wasallam la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna yuhsinu billahi dhanna. Naam. Merupakan keharusan bagi seorang muslim, merupakan keharusan bagi seorang muslim apabila dia sakit atau dia menemui tanda-tanda bahwasanya dia dekat dengan ajalnya, wa asrafa, asrafa nam, yakni dia nam asrafa alal maut, yakni dia mendapati tanda-tanda kematian itu akan menjemputnya, maka hendaklah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni bagaimana berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dia yakin bahwasanya Allah akan merahmatinya, dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia yakin bahwasanya ampun Allah itu adalah luas dan rahmatnya meliputi segala sesuatu. Naam, ini orang yang sakit adalah dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak membenci dia ketika dia menderita sakit tersebut, ya. Bahkan Allah mengendaki kebaikan kepadanya sehingga ketika sakit dia berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tetap mengharapkan rahmatnya, dia mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, dan ini berdasarkan petunjuk Nabi SAW, ya. Dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abu Dawud dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasul SAW beliau bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dhanna. Jangan sekali-kali ada salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian mati kecuali dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Rawa Al-Imam Ahmad an Hayyan Abin Nadhr qala dakhaltu ma'a Wathilah bin Al-Ashqa ala Abil Aswad Al-Jarshi atau Al-Jursi fi maradihi alladhi mata fihi. Naam. Imam Ahmad meriwayatkan dari Hayyan Abin Nadhr, beliau mengatakan, aku masuk bersama Wathilah bin Al-Asqa, ya, kepada Abul Aswad, ya. Jadi menjenguk Abul Aswad Al-Jarshi atau Al-Jursi. Naam. Fi maradihi, ketika beliau sakit, allati madat fihi, ya, ketika sakitnya yang mengantar kepada kematiannya. Naam. Hayyan Abu Nadhr bersama Wathilah bin Al-Ashqa menjenguk Abul Aswad Al-Jarshi. Naam, ketika beliau sakit, ya, pada sakit yang menjelang kematiannya. Fasallama alaihi wa jalasa, ya, maka beliau naam Wathilah bin Al-Ashqa duduk di dekatnya, naam mengucapkan salam kepadanya dan duduk di dekatnya. Faqala lahu Wathilah. Naam, maka Wathilah pun bertanya kepada Abul Aswad, ya, wahidatan as'aluka anha, ya, ada satu perkara yang aku ingin tanyakan kepadamu. Qala wa mahiya, maka Abul Aswad mengatakan, apa itu? Qala kaifa dhannuka bi rabbika. Naam, maka Wathilah pun bertanya, menyampaikan pertanyaan itu, yakni kaifa dhannuka bi rabbika, bagaimana persangkaanmu terhadap Rabb kamu, ya, bagaimana persangkaanmu terhadap Rabb kamu. Faqala Abul Aswad wa asyara bi ra'sihi ay hasan, ya. Maka Abul Aswad pun nam menjawab dan dia memberikan isyarat dengan kepalanya, yakni bagus, ya. Bahwasanya aku berprasangka yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Faqala Wathilah, maka Wathilah pun mengatakan, abshir, bergembiralah. Ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, karena sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda, qala Allahu azza wa jal, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hadis qudsi, Rasul bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai persangkaan hambaku, maka terserah atau silahkan berprasangka kepadaku sesuai dengan yang dia mau. Ya. Aku itu sesuai dengan persangkaan hambaku, maka terserah dia mau berprasangka. Nam, terserah dia mau berprasangka. Karena kalau dia berprasangka baik, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Tapi kalau dia berprasangka jelek, maka dia akan mendapatkan kejelekan. Nam, ini adalah persiapan nam menjelang kematian. Kemudian, sebagaimana kita sebutkan tadi, bahwasanya kematian itu memiliki alamat-alamat, ya, memiliki tanda-tanda. Di antaranya adalah alamat husnul khatimah, alamat nam husnul khatimah, yakni kematian yang baik. Nam, yang paling pertama adalah nutquhu bisyahadati, yakni ucapannya menjelang kematian tersebut kalimat syahadat. Ya. Sebelum kematiannya dia mengucapkan dua kalimat syahadat, maka ini merupakan sebesar-besar alamat kebaikan bagi dirinya. Nam, merupakan sebesar-besar alamat kebaikan bagi dirinya. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Hakim radhiyallahu ta'ala dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir perkataannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Barang siapa yang akhir perkataannya la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Naam, ini yang pertama dan paling utama, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah, dan terkhusus agar Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk kita bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat ikhlas, kalimat la ilaha illallah amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya, di antara alamat husnul khatimah tersebut adalah apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Buraidah bin Al-Husayb radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, mautul mu'mini bi araqil jabin. Kematian seorang mukmin itu adalah dengan berpeluh pada dahinya. Ya. Ini adalah alamat yang bisa dilihat. Ya. Alamat yang bisa dilihat adalah mautul mukmin bi araqil jabin. Ya. Kematian seorang mukmin itu adalah dengan berkeringat pada dahinya. Ya. Sehingga apabila kita menyaksikan saudara kita yang beriman, nam, mereka berkeringat, ya, dahinya ketika meninggal dunia, maka kita berharap, ya, dia dalam keadaan husnul khatimah. Kita doakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni, merahmati dia, dan dalam keluarga yang ditinggalkan berbahagia. Nam, karena ini merupakan salah satu tanda bahwasanya orang ini meninggal di atas kebaikan. Nam, kemudian berikutnya di antara tanda-tanda kematian yang baik adalah apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Nam, di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah fitnatal qabri." Tidaklah ada seorang muslim yang meninggal dunia pada hari Jumat atau pada malam Jumatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melindungi dia dari azab kubur. Ini adalah keutamaan, ya. Orang yang meninggal dunia pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Nah, ini adalah merupakan tanda, ya, merupakan tanda. Kemudian berikutnya, di antara alamat berikutnya adalah wa min alamati husnil khatimah an yamuta ala ta'atin min ta'atillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di antara tanda-tanda husnul khatimah pula adalah seorang itu meninggal dunia di atas ketaatan. Ya. Dia meninggal dunia ketika sedang melakukan salah satu ketaatan dari ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kamalau mata fi salatin. Sebagaimana kalau misalnya seorang itu meninggal dunia ketika sedang salat. Ya, ini merupakan apa? Salah satu husnul khatimah. Au fi siyamin atau ketika sedang berpuasa, au fi hajjin atau ketika sedang berhaji, au fi umratin atau ketika sedang umrah, au fi jihadin fi sabilillah atau ketika sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, au fi da'watin ila Allah atau ketika sedang berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa man yuridillahu bi khairan yuwaffiqahu yuwaffiqahu ila amalin salihin fayaqbiduhu alaihi, ya. Dan barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah cabut ruhnya ketika dia melakukan amal soleh tersebut. Ini adalah tanda-tanda kebaikan, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan berikan taufik baginya untuk melakukan amal soleh, kemudian Allah Subhanahu wa taala cabut ruhnya, Allah wafatkan dia ketika dia sedang melakukan amal soleh tersebut. Naam, ya. Ketika dia berjihad jalan Allah Subhanahu wa taala, ya, apabila dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam rangka membela kaum muslimin, maka mereka mati syahid, ya, mereka akan mati syahid insyaallah taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-169, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kalian menyangka bahwasanya orang-orang yang terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala mereka itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dalam keadaan mereka itu mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian berikutnya di antara tanda-tanda naam atau alamat kematian yang baik adalah sana'u jama'atin minal muslimina alaihi bil khair, yakni pujian sekelompok dari kalangan kaum muslimin terhadapnya bahwasanya dia di atas kebaikan, ya. Sana'u jama'atin minal muslimin alaihi bil khair, yakni sanjungan sekelompok atau jamaah dari kaum muslimin atasnya tentang kebaikan. Li hadithi Anasin radhiyallahu ta'ala anhu qala, berdasarkan hadis Anas, semoga Allah meridai beliau mengatakan, marru bi janazatin fasnau alaihi khairan, ya. Mereka lewat bersama jenazah, kemudian orang-orang yang dilewati pun menyanjung atau memuji dengan kebaikan atasnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajabat, ya, ketika lewat di hadapan beliau rombongan yang bawa jenazah, nam, orang-orang yang dilewati ini pun mengatakan nam atau menyanjung dengan kebaikan orang yang meninggal dunia, masya Allah ini orang yang baik, orang yang bagus. Maka Rasulullah SAW belum mengatakan wajabat, ya, wajabat, ya, wajib yang demikian itu. Thumma maru bi ukhra fasnau alaiha syarran, kemudian lewat berikutnya, ya, lewat berikutnya ada jenazah, kemudian orang pun menyebutnya dengan kejelekan. Oh, ini orang yang jelek, yang meninggal ini, yang mati ini orang yang jelek, orang yang kurang ajar dan seterusnya. Naam. Faqala sallallahu alaihi wasallam wajabat, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga mengatakan wajabat. Naam. Ya, wajib yang demikian itu, ya. Faqala Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, "Ma wajabat?" Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang wajib itu?" Naam. Apa yang wajib atau apa yang pasti, apa yang tentu? Naam. Qala hadza athnaitum alaihi khairan fa wajabat lahu aljannah. Ya. Maka Rasulullah mengatakan, yang ini yang pertama, ya. Kalian memuji dia dengan kebaikan, maka sudah tentu dia akan mendapatkan surga, ya. Wajabat lahu aljannah, ya. Tentu dia akan mendapatkan surga. Naam. Kemudian wa hadza athnaitum alaihi syarran fajabat alaihi lahu nar. Dan yang ini yang kedua, kalian menyebutnya dengan kejelekan, maka sudah tentu dia akan mendapatkan neraka. Antum syuhada Allahi fil ard, karena kalian adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, ya. Orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Dan Syekh Al-Albani rahimallahu taala di dalam kitab beliau 6 Ahkamul Janaiz beliau menyebutkan, ya, banyak, ya, alamat-alamat husnul khatimah, ya, paling tidak beliau menyebutkan ada 18, ada 18, ya, tanda-tanda husnul khatimah, ya. Maka adalah kita 6 merujuk atau kita membacanya agar kita mendapatkan 6 faedah tambahan terkait dengan husnul khatimah tersebut. Dan ini merupakan pembahasan yang terakhir, ya, pada kesempatan kita kali ini. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari su'ul khatimah. Dari su'ul khatimah, bagaimana su'ul khatimah? Su'ul khatimah itu adalah seorang meninggal di atas kesyirikan, atau seorang meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat, seorang meninggal dalam keadaan meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meremehkan perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nah, seorang meninggal dalam keadaan berpesta pora, dalam keadaan bersenang-senang bermaksiat, ya, di atas kemaksiatannya. Waliyadubillah, ini adalah merupakan tanda-tanda suul khatimah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Naktabi hadzal qada. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.